بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah seorang hamba untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk bersama membaca kitab Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, mengkaji kandungan-kandungan, lalu mengamalkan isinya. Taufik, bimbingan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba saat digerakkan hatinya untuk bisa menghadiri majlis ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Jauh lebih berharga, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, dari harta yang telah kita kumpulkan. Jauh lebih berharga dari rumah megah yang telah kita bangun. Maka terpujilah Allah. Kita memuja dan memuji, bersyukur kepada-Nya pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah-Nya yang mudah-mudahan diberkahi ini. Hanya untuk satu tujuan insyaallah, yaitu menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita malam hari ini di rumah-Nya ini mengumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi dan rasul, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terangilah jalanmu dengan ilmu. Itulah judul yang ditetapkan oleh panitia Tabligh Akbar ini. Dan judul ini sangat penting untuk kita pelajari, khususnya di zaman di mana dunia membutakan mata kita, di mana gemerlapnya harta benda membuat telinga kita tuli peka, membuat insan kita keluh, sehingga kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga telinga kita enggan untuk mendengarkan petua-petua kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga mata kita dibutakan oleh dunia dan hawa nafsu dari melihat kebenaran. Lihatlah wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kampung kita ini. Betapa bersyukurnya kita tatkala listrik masuk ke kampung ini. Kita gembira, senang. Bagaimana suasana yang dahulunya gelap sekarang menjadi terang benderang. Subhanallah. Ini menunjukkan cahaya itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ini cahaya dunia, pelita, listrik. Adapun cahaya ilmu adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Cahaya laksana matahari pagi yang mengalahkan gelapnya malam. Sehingga kita bisa dengan jelas melangkahkan kaki kita. Kemana kita hendak melangkah? Kemana kita menjejakkan kaki kita? Di jalan yang benar. Cobalah sekarang. Atau nanti ketika pulang kita dari pengajian ini, ketika melewati jalanan kampung ini hendak keluar ke sana, lalu bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan lampu kendaraan kita atau lampu mobil atau lampu sepeda motor padam, putus bola lampu, apa yang kita rasakan? Kita akan meraba-raba, bingung, berusaha mencari cahaya agar bisa menerangi jalan yang kita tempuh agar kita sampai ke tujuan. Saya, kita semua wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, semua kita berjalan di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan itu hanya ada dua. Surga, jika salah jalan tergelincir masuk neraka. Alhamdulillah. Sebagaimana terkadang ketika jalan yang kita tempuh itu gelap gulita, bisa jadi kendaraan yang kita naiki, yang kita tumpangi tergelincir, terperosok ke lubang. Atau bahkan kita yang tergerembab jatuh. Begitu juga ketika kita jalan, berjalan di dunia ini, menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh penerang yang akan memandu langkah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu adalah cahaya yang dibutuhkan oleh setiap kita untuk membimbing kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin ini yang mendorong panitia memilih tema dan judul ini. Apalagi di zaman sekarang, manusia seperti zuhud terhadap ilmu agama, rakus terhadap dunia. Sudah saatnya kita kembali membangkitkan semangat kita untuk kembali mempelajari agama kita yang mulia. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah, bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ilmu, pembicaraan yang luas, panjang dan tidak akan pernah habis. Apa yang kita pelajari dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lebih seperti kita memasukkan jarum ke samudra. Cobalah angkat. Berapa banyak air yang menempel di jarum itu. Seperti itulah ilmu yang kita miliki. Maka malam hari ini pun tidak semua aspek yang akan kita bicarakan. Tetapi saya akan mengupas dan kita akan pelajari bersama tentang keutamaan ilmu. Ilmu agama, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan harapan semoga ini bisa menjadi cambuk yang membuat kita bangkit dari kelalaian dan rasa malas. Lalu kita hidupkan masjid kita ini dengan ibadah, majlis zikir, majlis ilmu. Sehingga masyarakat kita pun menjadi masyarakat yang berilmu. Saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ilmu tidak diragukan lagi. Ahlul ilmi, orang yang berilmu adalah pewaris para nabi.

yang membuat kita bangkit dari kelalaian dan rasa malas. Lalu kita hidupkan masjid kita ini dengan ibadah, majlis zikir, majlis ilmu, sehingga masyarakat kita pun menjadi masyarakat yang berilmu. Saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ilmu tidak diragukan lagi. Ahlul ilmi, orang yang berilmu, adalah pewaris para nabi. Keistimewaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu seperti langit dan bumi. Dengarkan sebuah kisah yang menakjubkan ini. Hadis sahih dari Qais bin Katsir rahimahullah ta'ala qala, ia menuturkan, qadima rajulun minal madinati ala Abi Darda wa huwa bi Damaskus. Suatu ketika datanglah seseorang dari kota Madinah menemui sahabat Nabi Abu Darda yang ketika itu berada di Damaskus. Bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tahu berapa jarak antara Madinah dan Damaskus, Yordan itu? Kalau naik bis lebih 30 jam dari Madinah ke Damaskus. Ketika itu orang yang datang ini juga seorang sahabat yang datang menemui Abu Darda yang juga sahabat ini. Semoga Allah meridai keduanya. Menempuh jalan tersebut menunggang kuda. La ilaha illallah. Untuk apa dia? Dari Madinah menuju Damaskus naik kuda seorang diri. Kalau bukan karena suatu hal yang sangat penting, menghadang bahaya. Datang dia bertemu dengan Abu Darda. Abu Darda berkata kepada dia, ma akhjamaka ya akhi, wahai saudaraku, apa yang membuatmu datang jauh-jauh kemari? Apa jawab sahabat yang datang dari kota Madinah ini? Dengarkan wahai saudara-saudariku, buka hati sebelum membuka telinga, lalu bandingkanlah kondisi kita hari ini dengan generasi awal umat Islam. Maka niscaya kita tahu kenapa mereka dahulu mulia dan kenapa sekarang kita hina di dunia. Apa jawabnya ketika Abu Darda bertanya kepada dia, apa yang membuatmu datang kemari hai saudaraku jauh-jauh dari kota Madinah seorang diri, datang kemari bertemu denganku? Faqala, dia menjawab, hadisun balagani annaka tuhadithuhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan aku datang kemari, sebuah hadis. Aku dengar engkau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut, dan aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu. Subhanallah. Bayangkan wahai jemaah, bayangkan wahai ibu-ibu, bayangkan wahai bapak-bapak, naik kuda dari kota Madinah ke Damaskus untuk mendengarkan satu hadis ilmu. Ini rupanya yang membuat dia datang jauh-jauh. Bukan untuk di sana ada organ tunggal berbondong-bondong ke sana. Bukan untuk menonton bola. Bukan berarti tidak boleh main bola, boleh main bola. Bukan jauh-jauh untuk mengejar dunia. Tapi hanya untuk satu hadis. Apa kata dia? Aku dengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mendengarnya darimu. Abu Darda kembali bertanya, ama jita lihadah, apakah engkau tidak datang untuk suatu kebutuhan, keperluan lain? Dia menjawab, tidak. Abu Darda kembali bertanya, ama khadimta li tijarah, apakah engkau datang bukan untuk berdagang, berniaga? Karena orang banyak datang ke Syam untuk berniaga, berdagang. Karena di sana terjadi interaksi dengan orang-orang luar, Romawi. Jadi perdagangan di sana pesat. Jadi tanya oleh Abu Darda, mungkin kamu datang untuk tujuan yang lain? Tidak. Atau mungkin untuk perdagangan, perniagaan? Tidak juga. Qala, Ma jitu illa fi talabi hadzal hadis. Aku tidak datang kemari susah payah melainkan untuk menuntut hadis ini. Allahu akbar. Bayangkan wahai saudara-saudariku, semangat kita hari ini. Betapa susahnya mengumpulkan manusia kaum muslimin ke masjid. Kalaupun berkumpul di masjid, paling yang tua-tua, yang memang sudah wajib, sudah layak untuk rajin beribadah. Berat mengumpulkan kaum muslimin. Kemudian akhirnya Abu Darda pun berkata, menyampaikan hadis tadi. Qala Abu Darda, berkatalah Abu Darda radhiyallahu anhu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman salakallahu fihi tariqan ila al-jannah. Subhanallah. Jauh-jauh dia menempuh jalan ke Damaskus untuk mendapatkan hadis. Ternyata hadis tersebut menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Apa kata Abu Darda? Sesungguhnya aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan, anda semua wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, dari rumah menuju masjid, tidak ada yang memotivasi kita, ia tetapi fihi ilman, melainkan untuk mencari ilmu di jalan tersebut. Salakallahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan untuk dia jalan ke surga. Subhanallah. Ini keutamaan ilmu pertama. Bahwa jalan ke surga itu berat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia, dibenci. Harus pergi sholat ke masjid, harus menutup aurat. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi itu semua menjadi mudah. Jalan tersebut menjadi lempeng, menjadi mudah dengan ilmu. Allah yang akan memudahkannya. Allah yang akan memudahkan bagi orang yang menutup ilmu itu jalan menuju surga. Mungkin. Dan saya rasa itulah penyebabnya Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilihan, apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, sal. Wahai Abu Hurairah, silakan minta apa yang engkau inginkan. Ketika itu orang-orang lain, Ahlus Suffah itu kalangan orang-orang yang hijrah ke Madinah ketika itu tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan. Orang-orang yang miskin dan susah, mereka tinggal di masjid. Abu Hurairah salah satunya. Datang harta rampasan perang, dibagi-bagi oleh Rasulullah kepada Ahlus Suffah. Abu Hurairah tidak ikut berebut harta tersebut, tidak ikut mengambil bagian. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mintalah apa yang engkau minta. Aku akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah? Apakah dia berharap bisa mendapatkan rumah? Saya dari dahulu sampai sekarang masih rumah, masih kecil saja, masih ngontrak saja. Tidak punya rumah, beliau tidak punya rumah. Apakah beliau meminta pakaian? Beliau hanya punya pakaian yang dibanda, dan makan pun susah. Terkadang beliau harus mengganjal perutnya dengan batu. Orang miskin. Orang miskin sekarang kalau dikatakan kepada dia, minta apa yang engkau inginkan? Tidak begitu. Berilah kami modal, biar kami bisa berusaha dan bekerja. Umumnya orang akan seperti itu. Tetapi Abu Hurairah ketika diberi kesempatan untuk meminta sesuatu dan Rasulullah akan mendoakannya kepada Allah, doa Rasulullah makbul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uridu an tu'allimani mimma 'allamakum mimma 'allamakallah. "Ya Rasulullah, aku ingin engkau mengajarkan kepadaku apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu." Dia tidak minta yang lain. Karena kalau seandainya Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, dia seolah-olah mendapatkan dunia seisinya. Dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Abu Hurairah paham. Sebab kalau dia memiliki ilmu itu, mudah jalannya menuju surga. Bahkan wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, seseorang tidak akan tahan, tidak akan sabar menghadapi ujian dan cobaan hidup kecuali orang-orang yang berilmu, mengenal Allah, memiliki akidah yang kuat, sehingga dia tahan uji, tahan banting hidup di dunia. Dia bisa bersabar karena dia beriman, yakin, mengerti dan paham tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jadi keutamaan ilmu yang pertama, ilmu mengantarkan, memudahkan jalan kita menuju surga. Bagaimana tidak? Dengan belajar kitabullah, kita bisa paham halal dan haram. Kita bisa mengerti ibadah yang benar. Suatu ketika, datang salah seorang ahli bid'ah kepada Imam Asy-Syafi'i atau Imam Malik. Ahlul bid'ah itu ibu-ibu, bapak-bapak, orang atau tokoh-tokoh yang mengamalkan sesuatu yang menyimpang. Jadi di zaman Imam Syafi'i ada tokoh-tokoh yang membawa pada akidah yang tidak benar, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk berdebat. Dia kemukakan hujah-hujahnya kepada imam. Sang imam diam. Selesai itu dikatakan oleh imam, "Coba perlihatkan kepada saya bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu takbir mengangkat tangan." Ketika dia angkat tangannya, salah. Tidak benar, kata imam. Ulangi lagi, salah juga lagi. Apa akhirnya kata Imam Asy-Syafi'i? "La ilaha illallah." Ilmu yang setiap hari engkau butuhkan, di mana engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu, engkau tidak bisa tinggalkan apa yang engkau bicarakan tadi. Pelajari ini yang engkau butuhkan setiap hari. Sekarang coba tanya pada diri kita, wahai saudara-saudariku jemaah kaum muslimin dan muslimat, beranikah kita bertanya pada diri kita bahwa cara salat kita benar-benar sudah sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak mempelajari hadis-hadisnya? Kita tidak mengkaji kitab-kitab para ulama. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, mengangkat tangannya, bagaimana bersedekap, bagaimana ruku, sujud, iktidal, tahiyat dan seterusnya? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita apakah cara berwudu kita sudah benar? Pernahkah kita bertanya pada diri kita apakah cara bersuci kita sudah benar? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'atayn wa lam yuhaddits fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini. Hadis dari Utsman bin Affan. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa berwudu seperti wudhu'ku ini, kemudian sholat dua rakaat dengan ikhlas dalam dua rakaat tersebut, diampuni oleh Allah dosanya yang telah lama." Berapa banyak dosa kita? Jangan tanyakan lagi. Kita ini adalah gudang dosa, gudang kesalahan. Bertobat pun malas. Nah, kalau wudhu kita benar, sholat pula dua rakaat setelah itu dengan ikhlas, la ilaha illallah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Masalahnya, bagaimana kita yakin wudhu kita sudah seperti wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak belajar, tidak berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah engkau seperti aku salat, seperti engkau melihat aku salat. Kita tidak pernah bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak pernah melihatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, ya, kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dari takbir hingga salam seolah-olah beliau ada di hadapan kita kalau kita membaca hadis-hadisnya, mempelajarinya. Subhanallah. Lihat ilmu. Bagaimana ilmu akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Darda melanjutkan. Wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridha li talabil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, tidak lagi mengepakkan sayapnya, menghentikan sayapnya karena ridho, suka, rela kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu agama dicintai oleh malaikat, subhanallah, disukai oleh malaikat. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Hafathumul malaika." Orang itu selama dia berada di majelis ilmu, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid belajar, malaikat akan menaungi mereka. Subhanallah. Kemuliaan apa lagi yang lebih mulia daripada ini? Anda dinaungi oleh malaikat. Malaikat mencintai Anda. Subhanallah. Ini harusnya menjadi kebanggaan, motivasi bagi kita untuk lebih giat belajar dan menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al haytan fil ma. Seorang yang berilmu, perhatikan, seorang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu, sungguh pasti, man fil ardi wa man fis samawati wal ard, sungguh pasti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di langit dan di bumi akan memohon ampunan kepada Allah untuk dia. La ilaha illallah. Lihat, kalau orang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Neraka itu tidak dijadikan oleh Allah melainkan untuk membersihkan hamba-hamba yang berdosa, untuk melelehkan dan meluluhkan hati-hati yang gersang dan kaku keras di dunia, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika seseorang itu belajar, menuntut ilmu, malaikat yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan sampai hattal haitan fil ma, ikan-ikan yang ada di laut memohon ampunan. Di Sungai Kampar itu ikan-ikan tersebut mudah-mudahan insyaallah memohon ampunan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Belajar menuntut ilmu agama, mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, lalu kita amalkan. Tidakkah ini membuat para orang tua giat untuk memotivasi anak-anaknya belajar agama? Tidakkah ini membuat kita semua tercambuk untuk memberikan waktu yang cukup bagi hak ilmu ini? Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sebagaimana dinukilkan oleh Abu Darda, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keistimewaan, kelebihan seorang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi di hadis ini disebutkan dua orang. Yang pertama, orang berilmu. Kemudian yang kedua, orang yang rajin beribadah, membaca Al-Quran rajin, berzikir rajin. Sebagian manusia itu, wahai saudara-saudariku, berzikir sampai ribuan kali. Saya pernah dapatkan orang-orang sekelompok kaum muslimin berzikir, membaca zikirnya itu satu malam itu 4444 kali. La ilaha illallah. Bagaimana menghitungnya? Coba bayangkan. Tak cukup lagi jari ini, sampai orang itu terpaksa membawa kerikil seember. Dan saya saksikan, dihitungnya satu persatu dengan kerikil tersebut. Tetapi itu tidak berarti apa-apa jika tidak dilandasi dengan ilmu. Keistimewaan, kelebihan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, kata Rasulullah SAW, laksana bulan purnama dibandingkan dengan bintang gemintang. Dibandingkan dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya. Lihatlah, ketika bulan purnama, apa yang dikatakan oleh orang? Tetap perhatian keindahan alam ini dikaitkan dengan bulan purnama tersebut. Cahayanya, keindahannya, kecantikan, keelokannya mengalahkan bintang-bintang yang tampak kecil, kerdil. Seperti itulah orang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala memandang menuntut ilmu itu, mempelajari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada salat sunat. Lebih utama daripada salat sunat. Kenapa? Ketika seseorang itu salat sunat, itu hanya untuk kebaikan dia saja. Tetapi ketika dia menuntut ilmu, kebaikannya luas untuk diri dia, keluarga dia, dan juga masyarakat luas. Jadi Imam Asy-Syafi'i suatu ketika bertamu di rumah sahabat sekaligus muridnya, Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ini paling sering memuji-muji gurunya, Imam Asy-Syafi'i. Bahkan hampir dalam setiap doanya dia sebut, ya Allah rahmatilah Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah berkahilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sehingga anak-anak Imam Ahmad ini heran, siapa gerangan Imam Asy-Syafi'i? Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i ini seperti matahari. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan bahwa ilmu fikih itu dahulu terkunci. Orang hanya menghafalkan hadis-hadis, tetapi sulit memahami fikih hadis tersebut. Sampai datang Imam Asy-Syafi'i, dia buatkan kuncinya. Sehingga terbukalah pintu-pintu fikih bagi manusia sesudahnya. Nah, suatu malam Imam Asy-Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad. Dan dia diperhatikan oleh anak-anak Imam Ahmad. Dihidangkan makan, la ilaha illallah. Ketika makan, lahap Imam Asy-Syafi'i ini makan. Banyak makannya. Sehingga anak-anak Imam Ahmad ini heran. Seorang ulama, seorang imam makannya banyak. Jadi mereka memandang rendah Imam Asy-Syafi'i. Sampai malam. Malam disediakan air wudhu, ember untuk berwudhu di kamar Imam Asy-Syafi'i. Ketika keluarga Imam Ahmad bangun tengah malam untuk sholat tahajud, mereka tidak mendengar di kamar Imam Asy-Syafi'i orang mengambil wudhu. Sehingga anak-anaknya bertanya, imam apa yang tidak pakai sholat tahajud ini? Tidak ada sholat sunatnya. Besok subuh, mereka pergi ke masjid sholat, semuanya berwudhu, Imam Asy-Syafi'i salat dan tidak nampak berwudhu. Mereka semakin heran lagi. Sampai akhirnya mereka mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, inikah orang yang engkau kagumi itu? Imam Ahmad mengatakan, menyabarkan anaknya, nanti kita tanya kepada dia. Ketika Imam Asy-Syafi'i kembali lagi ke rumah Imam Ahmad, seusai salat subuh di masjid, ditanyakanlah kepada dia, kenapa ketika dihidangkan makan, dia makan dengan lahap? Apa kata dia? Saya tahu di negeri ini tidak ada makanan yang paling bersih dan halal melainkan makanan Imam Ahmad. Saya ingin mengisi badan saya dengan sesuatu yang halal. Karena Imam Ahmad terkenal wara', zuhud. Sehingga dia tidak mau menerima pemberian para penguasa, pemerintah, sedikit pun. Bahkan dia marah kepada keluarganya kalau diberi oleh penguasa. Lalu ditanya lagi, kenapa malam itu dia tidak sholat tahajud? Tidak terdengar dia mengambil wudhu padahal disediakan air. Pagi juga kenapa dia sholat langsung tanpa berwudhu? Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Tadi malam saya tidak tidur. Saya merenungi, mengkaji, mentadabburi satu ayat di surat An-Nisa sampai subuh. Dan wudhu saya tidak batal. Karena dia tidak tidur, tidak apa-apa. Maka saya tidak perlu berwudhu lagi. Dan saya berhasil, alhamdulillah, kata dia, dia berhasil memetik kandungan-kandungan hikmah ilmu yang banyak dari ayat tersebut. Ketika itulah pahamlah mereka bagaimana keutamaan Imam Asy-Syafi'i. Bahwa apa kata Imam Ahmad, rakaat-rakaat yang ditegakkan oleh ayah kalian ini tidak seberapa dibandingkan ilmu yang telah dipetik oleh Imam Syafi'i dari ayat ini ketika dia tidak tidur semalaman untuk memikirkan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan di dalam hadisnya, di dalam kitab sahih, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis di mana kita bisa melihat kelebihan ahli ilmu. Bahwa ahli ilmu itu mereka adalah pemimpin manusia. Bahwa ahli ilmu itu adalah orang-orang yang bijaksana menjadi tempat kendali dalam menyelesaikan berbagai macam problema hidup. Itu hanyalah orang-orang yang berilmu agama, mengerti agama, paham, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana mimman kana qablakum asrafa ala nafsihi wa qad qatala 99 nafsan. Dahulu umat sebelum kalian ada seseorang yang telah melampaui batas, banyak melakukan dosa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, memang terasa singkat waktu kita, sudah masuk waktu isya. Insyaallah setelah isya kita lanjutkan sebentar, setelah itu kita tanya jawab. Kita beristirahat dahulu untuk salat isya berjamaah, setelah itu kita lanjutkan kajian kita. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.